kudusnya engkau berada. Di sisiku wahai sayangku, ini tinggal kenangan saja, menghantui dalam hidupku. Oh, oh, oh, oh, oh. Mengapa tanda cintamu kau titipkan padaku, sedangkan dirimu kau serahkan orang lain. Kejam, kejam. Seharusnya engkau berada di sisiku wahai sayang. Aku katakan kepada semua orang, akulah yang pertama mencintai dirimu. Akulah yang pertama mencintai dirimu. Aku masih belum mau mati karena cintamu. Harap dirimu sayang kembali kepadaku. Ku harap dirimu sayang kembali kepadaku. Sisa memang tinggal sisa, yang penting dirimu tetap cinta padaku. Seharusnya engkau berada di sisiku wahai sayangku. Kini tinggal kenangan saja, oh, menghantui dalam hidupku. Cintamu kau titipkan padaku, sedangkan dirimu kau serahkan orang lain. Kejam, kejam. Seharusnya engkau berada sayang.